atau alamula yang enggak bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang.